Sik Gus, aja lunga dhisik. Iki wong semuanya sudah tahu sampean alim, menerangkannya enak, fikhan wa usulian wa tafsiran. Cuma mereka yang tanya itu, biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati, mati. Setuju kan, setuju? Asyar dakai, asyar dakai. Andai kan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sapa. Tapi mungkin kalau ke Mbah-mbah saya ya juga mbah-mbahnya nih pihak juga Mbah Abdul Aziz. Mungkin putuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya oh, aku sergep. Yang jelas itu dalika fadlu wa yu'tihi apa? Mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbah Mun itu sering cerita, juga bahasa hal. Kayak nak kepengen ngalim, ku sinau sedurunge ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu. Sebelum ngaji. Sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbah Mun baca jer. Kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa. Berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya misalnya Mbah Mun baca wadah karo sopa al-musonifu, kamu baca wadah karo al-musonifu. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh gak tahu betul. Gus maknanya lam tardiman itu apa? Lam tardiman. Dicari di kamus itu gak ada. Ternyata itu di khed lam tarodaman. Dia baca satu lam tardiman, dicari di kamus sampai hidup mati lagi ya gak ada. Jadi kamu baca dulu, misalnya di bab khed lam taro nari ngali sopa mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji Mbah Mun paginya jadi dibaca lam taro daman. Ini kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata dewe Mbah Mun mergo sorokan kabeh santriku sorak mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda yuk mojo sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serondok alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, ya berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Kiai Mustofa, Kiai Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu. Biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Pada salah ya. Segera apa lah, pada salah. Karena Kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya Mbah Mun betul. Ada kiai menawa enggak tahu apa kakean pergawe kakean politik enggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri i. Kulo gadah makna kok walang, lawang. Ya walang sing ning lawang cung. Mau kalah. Terus watini lan wit alu. Gurune maca alu. I kulo gadah makna kok elu. Lah ya wit elu kena nggo alu cung. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sopong albedo tangi anduk. Terus gurunya kaget, cung kok anduk cung? Bareng didelok endok. Karena kalau pegon kan anduk sama endok itu podoh ya. Ini ada podoh. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora cung, yo haram. Yo podoh ya kalau gitu nyolong. Nyolong endok ya haram, nyolong anduk haram. Lo cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaidan, saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan gak sopan. Habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, Ra'a itu Zaidan. Zaidnya mana? Dia gak ngerti. Zaid datang, saya melihat mana orangnya kok dibahas-bahas terus itu. Ya jadi yang serius tadi, kalau sampean ingin nguji kualitas Anda, makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan Mbah Mun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika Mbah Mun baca tadi, kalau kemiripannya kita 90% ya bagus. Sokor-sokor sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jamek Hatam. Sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu. Kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu Mbah Mun karena takut menyalahkan kiai-kiai Jawa. Kalau baca dua kali, misalnya begini. Yasmalu, kadang diwaca Yasmilu ya apa-apa nggih Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau kiai Jawa itu berat. Berat sekali. Dumeli bojo bolak-balik wis mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca Yasmilu. Saya itu menangi loh, kiai Jawa dulu baca Simai itu menangi, Master Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus, baca Samai semua sekarang. Saya menangi kiai itu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca Dalalah. Pa'alah. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haitami. Kata beliau, dukik tu bena hajaro ini. Saya ini digebek dua batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun, karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main, karena Ibnu Hajar Al-Haitami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi. Mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya. Nggih, pun cekap beliau. Pun itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi, Gus. Sampean ketoke kiai desa kok kuliah? Mboten kuliah? Oh, nggih, nggih. Pun, dari belajar dari mana sampai ke mana, Gus jenengan? Dari Mondo sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontra, enggak boleh nyulaini janji. Sekali aja sekali tak entekno, Gus. Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah. Itu secara teori sosiologi loh, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaumnya pasti aneh. Nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, enggak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur itu coba hasil. Orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'athawaw nabiyan illa fi mana'atin min qaumi, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik supaya masa-masa transisi ini enggak ada perlawanan. Nah itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, langkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy. Enggak akan ngalami yang seperti Anda. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5. 2,5% misalnya zakat. Kita bilang kalau ngitung itu porogapit, padahal kita zaman sekolah porogapit itu pantangan. Tapi saya bilang, saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Pak? Kalau manggil saya Pak Pak. Kalau di kitab disebut rubu'ul usur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100 ribu. Setelah 100 ribu rubu'nya 25. Itu kita enggak usah pakai catatan bisa. Nah itu matematika Arab. Makanya orang Arab itu enggak bisa nulis tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuknya 25 juta. Berarti 2/5, 2,5-nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubul usur. Diusurkan dulu baru dirubuk. Misalnya 6. 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan. 6 sulusnya 2. Sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuruk. Zakat zuruk itu kan al-usyur sama nisful usyur. Berarti misalnya kalau tidak disirami, ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100, 10. Nah sekarang kalau, lah 10 ini kan berarti 1/10. Nah nanti kalau disirami pakai biaya, namanya nisful usyur, berarti 5. Jadi orang Arab itu gak mau langsung bilang 5, karena kalau 100 dibagi 5 itu, apa jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu, terus nanti dibilangkan nisful usyur. Jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar biasa. Itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogabit, karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5, bahasanya apa? Rubu'ul usyur. 1 miliar, usurnya berapa? 100. Rubu'nya berapa? 25. Nah ini semoga mboten ngingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Sebetulnya masih ada satu lagi, cuma ampun. Beliau adalah sangat hafal dengan nu'udil masyayikh. Artinya sebutan, kenapa Imam Ghazali itu Syekhul Islam, Hujjatul Islam. Kenapa Imam Anu Syekhul Islam, kenapa Imam Anu, sahabat Anu, kok ada Saifullah, ada Asadullah. Itu biar alih sekali, karena ini belum tuntas, jadi ya. Berikutnya, insya Allah. Tamen dong akan ya Allah, moga-moga Gus Bakar gelem kono dong ngono. Jajal dongane Gus Bakar dong sampean mandindi kira-kira. Matur nuwun Gus, matur Said. Matur nuwun sangat matur nuwun, sangat masyaallah niki jelas. Gus Bakar itu enteng, cepet antu diterimanya ku. Napa jenenge keterangane cepet dan sebagainya cepet. Jadi enggak ada kayak yang jelimet. Tak kira apalagi saya mendengar dianya saja enggak paham kok. Itu nah, demikian matur nuwun sampai aku tuh matur nuwun sangat wong sing lagi nuzlah ora gelem luar biasa kita hanya dawuh selanjutnya atau mau Gus kulo sak sedulur sak santri santri nek pas dengan dungo pas uzlah jalur ditunggak nek ngoten mawon nggih matur mawon pun nggih sampai itu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا فتاح يا خير الفاتحين افتح قلوبنا واشرح صدورنا واجعل علومنا نافعة واجعل أعمالنا صالحة واجعل ذرياتنا طيبة واجعل حياتنا حياة مطمئنة مرزوقة سالمة من الآفات والبلايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا لطيفا بخلقه ويا عليما بخلقه ويا خبيرا بخلقه لطف بنا يا الله في قضاء حوائجنا كلها من حياة الدنيا والآخرة يا لطيف يا عليم يا خبير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة